الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور. Penyebutan tentang ibadahnya para malaikat dan al-baitul ma'mur. Qala rahimahullah wa sabata fi ba'di ahadithil ma'raj annahu sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur alladhi huwa fis sama'i sabi'ati wa qila fis sadisati bi manzilatil ka'bati fil ard wa huwa bihiyalil ka'bati حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Di sebagian hadis tentang Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Mi'raj Rasulullah, annahu rufi'a lahu al-baitul ma'mur, bahwa beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Ma'mur, alladhi huwa bis sama'i sabi'ah, yang berada di langit yang ketujuh, wa qila bis sadisah, ada yang mengatakan di langit yang keenam. Baitul Ma'mur ini sama seperti Ka'bah kalau di bumi ini, wa huwa bihiyalil Ka'bah, dan memang di atasnya Ka'bah, sejajar dengan Ka'bah. Ka'bah di bumi, Baitul Ma'mur di langit. Hurmatuhu bis samai ka hurmatil Ka'bati fil ard. Kehormatannya di langit sama seperti kehormatannya Ka'bah di bumi. Barakallahu fikum. Wa idza huwa yadkhuluhu kull yawmin sab'una alf malak, yang akan senantiasa masuk dari tawaf sebagaimana Baitullah yang ada di bumi ini Ka'bah orang tawaf, demikian juga Baitul Ma'mur orang para malaikat melakukan tawaf. Kullu yawmin sab'una alfa malak, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat melakukan ibadah, kemudian tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Cuma satu kali. Besok lain lagi, besoknya lain lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, sampai hari kiamat. Dari sejak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal hadits fihi dzikru ibadatil malaikati alaihimus salatu wassalam. Di hadis ini ada penyebutan tentang ibadahnya para malaikat. Wa annallaha jalla wa ala ja'ala lahum baitan fis sama', bahwa Allah Subhanahu wa taala membuatkan untuk mereka bait, rumah untuk beribadah di langit. Kama ja'ala li bani Adam baitan fil ard, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk anak cucu Adam bait, rumah ibadah di atas muka bumi ini. Wa hadzal bait alladhi bis sama'i bihiyalil ka'batil musharrafah allati fil ard. Baitul Ma'mur yang ada di langit ini sejajar persis dengan Ka'bah yang dimuliakan yang ada di atas muka bumi. Wadhalika li'ibadatillahi azza wa jalla. Ini semuanya diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba ini menghambakan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa hadzal bait alladhi fis sama'i huwa al-baitul ma'mur. Baitullah yang ada di langit ini bernama Baitul Ma'mur, yazuruhu hadhil adad, hadzal adad kulla yawmin min al malaikah, akan diziarahi, dilakukan ibadah pada Baitul Ma'mur ini setiap harinya oleh para malaikat. Wala yarji'una ilaihi, dan tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Menunjukkan tentang banyaknya jumlah malaikat. Bal ya'ti ghairuhum fa hadha yadullu ala amrayn, datang besok lain lagi, besoknya lain lagi, besoknya lain lagi, besoknya lain lagi. Ini menunjukkan taib atas dua perkara. Pertama, annal malaikata ya'budunallaha azza wajalla. Bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah yang sangat banyak ibadahnya. Mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Taib. Wa annahum ibadun laysa lahum minal amri syai'. Bahwa mereka malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tangan mereka urusan apapun. Barakallahu fikum. Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menjalankan perintah. Mereka hanya menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya'budunallah, yusabbihunallah. Sudah kita lewati ayat-ayatnya bahwa mereka tidak pernah bosan-bosannya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka dicipta. Taib. Untuk itu dan Allah tidak menyertakan untuknya syahwat. Barakallahu fikum. Tidak ada syahwat. Barakallahu fikum. Baik. Beda dengan hewan, hewan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan syahwat. Tidak diberi apa? Tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi manusia ini diberikan, barakallahu fikum, kemampuan itu untuk berakal, barakallahu fikum, untuk memilah-milih mana yang bagus, mana yang tidak. Baik. Kemudian juga diberikan syahwat. Belum lagi manusia ini dicipta dengan fitrah salimah. Kemudian syaitanlah dan lingkungannya lah yang akan menjadikannya dia majusi, barakallahu fikum, Yahudi atau Nasrani. Baik. Malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. As-sani fihi dalilun ala kathratil malaikah. Poin yang kedua yang bisa kita ambil pendalilannya dari hadis tadi bahwa malaikat itu jumlahnya sangat-sangatlah banyak. Haitsu nayatil baitil ma'mur kulla yawmin 70,000 malaik ila al-baitil ma'mur. Di mana setiap hari didatangi Baitul Ma'mur sejumlah 70,000 malaikat. La ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Tidak lagi pernah mereka bisa kembali sampai hari kiamat. Cuma satu kali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu la ya'lamu 'adadahum al-ha'il illa Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat yang begitu banyak kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikatnya. Baik. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bis samai mawdi'u qadamin illa alaihi malakun sajidun aw malakun qa'imun fadhalika qaulul malaikah wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun. Baik, rawahu Ahmad Ibnu Nasr wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jurayj wa Ibnu Jarij wa Abu Syekh. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bis sama'i mawdi'u qadamin." Tidak ada di langit taib mawdi'u qadamin, di riwayat yang lain shibrin. Taib. Sejengkal, tidak ada barakallahu fikum jarak sejengkal kecuali di sana ada malaikat. Menunjukkan betapa banyaknya makhluk yang namanya malaikat ini. Kalau di sini mawdi'u qadamin illa alaihi malakun sajid, kecuali di sana ada malaikat yang sujud. Atau malakun qa'im, atau malaikat yang dalam posisi berdiri. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerjanya sujud terus. Barakallahu fikum. Berdiri terus. Fadzalika qaulul malaika wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnu musabbihun. Dan kamilah sesungguhnya yang bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala tusaffun kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim. Baik. Kenapa kalian tidak bersaf-saf sebagaimana bersaf-safnya malaikat di hadapan Rabb-nya? Barakallahu fikum. Kita diperintahkan melakukan sholat dengan bersaf-saf. Demikian juga ketika berperang, bersaf-saf, diatur rapi, diluruskan, dirapatkan, la haula wa quwwata illa billah. Ya alhamdulillah kita, barakallahu fikum, melakukan sunnah ini merapatkan saf, walaupun di antara kaum muslimin ada yang melecehkannya. Sahih? Baik. Masih mending mereka yang tidak melakukan sunnah ini dan diam saja karena bodoh. Yang repot adalah orang-orang yang, barakallahu fikum, berkuar-kuar menentang sunnah dengan berbagai macam alasan-alasan. La haula wala quwwata illa billah. Sementara kita sangat tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf dan merapatkannya. Baik. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sangat-sangat jelas bagaimana yang dikatakan meluruskan dan merapatkan saf. Baik. Umat ini telah meninggalkan sunnah ini. Bahkan di antara mereka ada yang menentangnya. La haula wa quwwata illa billah. Ala tayyib kawan tayyib. Kata li'anna al-malaikata tasuffu 'inda rabbiha lil'ibadah. Karena malaikat tasuffu 'inda rabbiha, membuat saf di sisi Rabb mereka untuk melakukan ibadah. Walihada qala, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ala tasuffun kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Ana salah tadi membaca inda rabbihim, tapi yang sahih inda rabbiha. Ala tasuffun, tidakkah kalian bersaf-saf, mengatur barisan kalian secara bersaf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Rabb mereka, yakni fi shalah, yakni ketika kita melakukan salat. Qalu wa kaifa tasufful malaikatu, para sahabat mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, terus bagaimana ya Rasulullah para malaikat itu bersaf-saf? Maka sallallahu alaihi wasallam, yutimmuna saffal awwal wa yatarassuna fi shaff. Jelas. Yutimuna saffal awwal, mereka menyempurnakan saf yang pertama dulu kemudian berikutnya. Wa yatarassuna fi shaff. Barakallahu fikum. Mereka meluruskan merapatkan safnya. Wa fi hadzal ala ibadatil malaikati lillahi azza wa jalla wa ala kasrati adadihim. Di hadis ini dalil tentang ibadahnya para malaikat, bahwa mereka statusnya sebagai hamba Allah, tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah. Wa ala kasrati adadihim, disertai dengan banyaknya jumlah mereka. Haitsu innahum yamla'una sama'ala si'atiha atau sa'atiha. Dari sisi mereka memenuhi langit, padahal langit ini sangat-sangat-sangatlah luas. Barakallahu fikum. Bumi ini tidak ada apa-apanya dengan langit. Paham? Bumi ini tidak ada apa-apanya dengan langit. Di bawah kolong langit ini banyak sekali makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma bumi, planet lain banyak. Barakallahu fikum. Matahari dan planet-planet yang lainnya, bintang-bintang ada di bawahnya. Masya Allah. Baik. Sementara tidak ada maudi' syibra atau maudi' qadam. Baik. Kecuali di sana ada malaikat. Sekali lagi menunjukkan tentang banyaknya jumlah malaikat ini. Masya Allah. Baik. Di hadis berikutnya barakallahu fikum. Wa rawat Tabarani an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un. Fa idza kana yawmul qiyamah qalu jami'an subhanaka ma 'abadnaka haqqa 'ibadatik illa anna lam nusyrik bika syai'a. Ma bis samawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di atas langit yang tujuh ini, maudi'u qadamin, seluas telapak kaki atau sejengkal atau setelapak tangan, illa wa fihi malakun qa'im, kecuali padanya ada malaikat berdiri atau malaikat yang lagi sujud atau malaikat yang lagi rukuk. Fa idza kana yaumul qiyamah, kalau ditegakkan nanti di hari kiamat, qalu jami'a, mereka pun mengatakan semuanya, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami menyembah engkau sebagaimana mestinya, illa anna lam nusyrik bika syai'a, cuman kami tidak mempersekutukan engkau dengan satu apapun. Padahal seumur mereka, seumur dunia ini barakallahu fikum, mereka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih, wa hadzal hadithu kal ahadits sabiqah, hadis ini sama seperti hadis yang telah kita lewati. Fihi dzikru ibadatil malaika, padanya penyebutan ibadah-ibadahnya para malaikat. Wa fihi dzikru kasratihim, di hadis ini pula ada penyebutan tentang banyaknya jumlah malaikat. Haitsu innahu lam yabqa bis sama'i fawa, karena tidak ada di atas langit itu sesuatu yang terbentang luas kosong dari sesuatu seperti di bumi ini barakallahu fikum, terbentang luas padang pasir tidak ada yang menghuninya barakallahu fikum, demikian juga lautan kosong fada balhum tib tadi haitsu innahu lam yabqa bis sama'i fada bal hum mala'uhu, bahkan malaikat-malaikat ini yang memenuhi semuanya, tidak ada satu ruang yang kosong. Wa fihi dhikru mas'alatin 'azimah wa hiya annahu 'alal insani alla yaghtarra bi 'amalihi mahma kathur. Di sini ada penyebutan masalah yang sangat besar, yaitu bahwa semestinya setiap orang tidak perlu atau tidak boleh mereka tertipu dengan amal soleh yang dia lakukan, walau sebanyak apapun. Jangan pernah orang tertipu dengan amal soleh yang telah dia lakukan. Oh, sekian puluh tahun kita sholatnya pernah kita tape alpa, yang pernah kita putus-putus sholat tape. So sekian tahun ana puasa ndak pernah alpa-alpa, walaupun kalau sakit ana bayar. Barakallahu fikum. Jangan pernah kita merasa telah banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wa ma ahada yaquluna lillahi azza wa jalla subhanaka subhanaka ma abadnaka ka ibadatik. Malaikat yang senantiasa bertasbih di malam siang hari, tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah putus-putusnya. Di hari kiamat nanti mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau, tidaklah kami menyembah engkau sebagaimana mestinya. Ya, ini hak Allah subhanahu wa ta'ala masih lebih besar untuk dipenuhi. Barakallahu fikum. Lianna hakallahi azim, karena hak Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangatlah besar. Taib. Walau qarana al-insanu amalahu bi ni'amillahi 'alaihi lama balagat syai'an yudhkaru amama hadhihi ni'am. Seandainya manusia ini mau membandingkan antara amalan dia yang dia lakukan berupa ketaatan, dia bandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lama balagat syai'a. Tidak sedikit pun menyamai apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Taib lama balagha syai'an yuzkar amama hadhihi ni'mah. Bahkan ibadah itu sejuga apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itulah nikmat yang terbesar. Barakallahu fikum. Fal amalu qalilun wa in katsur. Taruhlah kalau kita masih menganggap bahwa ada amal, barakallahu fikum, yang kita lakukan yang bisa dihitung. Tetapi dia sedikit walaupun sangat banyak. Lianna ni'amallahi aktsar wa aktsar. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih banyak lagi. Fala ahadun ya'budullaha haqqa ibadatihi, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan dia telah menghambakan diri sebagaimana mestinya. Kenapa? Li'idami haqqillahi Subhanahu wa taala. Karena besarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada. Oleh karena itu, fa inna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul khalqi 'alal itlaq. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini bahwa beliau adalah seutama-utama makhluk secara mutlak. Wa aktsaruhum ibadatan lillahi azza wa jalla, dan beliau adalah manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terputus ibadah beliau alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yaqulu subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Dikir Rasulullah SAW tidak pernah putus-putus. Beliau tetap mengatakan subhanaka la uhsi thana'an 'alaika. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mampu memujimu sebagaimana mestinya. Anta kama asnaita ala nafsi, maka engkau sesuai dengan apa yang engkau pujikan atas dirimu. Hadza fihi i'tirafun bi anna 'amal al-makhluq mahma balag fa innahu la yu'adilu haqqallahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa fihi i'tirafun, di hadis ini ada pengakuan bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk mahma balag, sebanyak apapun, setinggi apapun, fa innahu la yu'adilu haqqallahi azza wa jalla, tidaklah sebanding dengan hak Allah azza wa jalla. Wa hadza bihi aidan annahu 'alal insani alla yaghtarra bi 'amalihi. Ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun di antara manusia ini boleh tertipu dengan amalnya. Wala au yu'jabu bihi. Atau dia takjub dengan amal-amal saleh yang dia lakukan. Baik. Hatta amal saleh itu sendiri termasuk nikmat. Subhanallah. Wa bi qawlihim illa anna la lam nusyrik bika syai'a, dan ucapan malaikat cuman kami tidak mempersekutukan engkau dengan satu apapun. Bayanun anna man salima min asyirki fa innahu salima min khatarin 'adzim. Di sini, di hadis ini ada keterangan yang jelas bahwa siapa yang terbebas dari kesyirikan, maka dia terbebas dari bahaya yang sangat besar. Wa fihi aidan al khawfu min asyirk. Di sini juga perlu kita ingatkan adanya rasa takut dari perbuatan syirik. Wa anil malaikat sallallahu alaihi wasallam syakarullah azza wa jalla annahu sallamahum minasyirk, bahwa malaikat bersangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah dibebaskan, diselamatkan dari kesyirikan. Wa hadhihi ni'matun azimah, dan ini termasuk nikmat yang sangat besar. Faman salima minasyirki fa innahu qad salima minal khatari alazim, maka barang siapa yang telah terbebas dari kesyirikan, maka dia telah terbebas dari bahaya yang sangat-sangat besar. Wa man waqa'a bisyirk wa lam yatub minhu fa innahu la najata lahu, maka barang siapa yang terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak sempat tobat dari kesyirikan sampai mati, maka tidak ada keselamatan untuknya selama-lamanya. Allah telah mengatakan innallaha la yughfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan pernah mengampuni siapapun yang mempersekutukannya. Barakallahu fikum. Ini sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Kesyirikan ini sangat-sangatlah mengerikan. Oleh karena itu senantiasa kita belajar tentang masalah at-tauhid, dan jangan pernah bosan-bosan kita belajar tauhid, dan juga kita harus mengenali kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan sehingga kita bisa menjauhkan diri dari padanya. Karena kasihan kaum muslimin sebagiannya mungkin menganggap dia masih tetap muslim, mukmin, bahkan bertauhid dalam kondisi mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka tahu atau tidak tahu. Barakallahu fiik. Tidakkah ketika dia berdoa kepada Allah itu adalah ibadah? Maka ketika dia berdoa kepada wali itu juga ibadah. Maka pada saat dicap dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia ketika menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah dan ketaatan? Maka ketika dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu juga ibadah dan ketaatan. Maka dia dengan itu telah menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.